الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قوله رحمه الله: اعلم أرشدنا أرشدك الله لطاعته، هذا من نصحه رحمه الله، حيث كان حريصا على بيان الخير وإيضاحه، وفي الوقت نفسه داعيا للناس بالرحمة والخير والمغفرة والرشاد والسداد. فكثيرا ما يأتي في رسائله رحمه الله تعالى عموم الدعاء للناس أن يبصر الحق ويرشد إلى الصواب، يدعو لهم دعوات عظيمة تدل على نصحه رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kemudian berkata: "I'lam arsyadakallahu li ta'ati." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda menuju ketaatan kepadanya. Sesungguhnya hanifiyah millah Ibrahim adalah engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk hal tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun adalah yuwahhidun, yaitu agar mereka bertauhid kepadaku. Dan perkara yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah perkara tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Serta larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah: "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Di sini pengarang kitab ini rahimahullah mendoakan kita agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senantiasa mengucapkan doa ini, dan beliau senantiasa mendoakan kepada kaum muslimin semuanya untuk mendapatkan petunjuk dan agar mereka dapat memahami agama ini dengan benar. Dan hal ini tentu menunjukkan perhatian beliau kepada kaum muslimin. قال رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، هذا في بيان أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم الخليل خليل الله عز وجل، بأنه كان حنيفا. حنيفية ملة إبراهيم أي أنه كان حنيفا، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعته الله بهذه النعوت، ومن بينها أنه كان حنيفا. ومعنى حنيفا أي مائلا إلى حب الله وتوحيده وإخلاص الدين له والإقبال عليه ذلا ورجاء ورغبا ورهبا، بعيدا عن الشرك مجانبا له. إذ الحنيف أصله معنى المائل، والحنف الميل. ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. فكان شأنه عليه السلام هو هذا، كما نعته الله بذلك. ثم بعد هذه الآية بآيات قال الله عز وجل مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك أي أيها النبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أمره أن يتبع ملة إبراهيم الحنيفية السمحة والإخلاص لله وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه. وقال الله عز وجل في موضع آخر من القرآن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، أي أن هذه الملة الحنيفية السمحة ملة إبراهيم لا يرغب عنها، أي لا يعدل عنها ويتركها ويذهب إلى غيرها من الملل إلا من حكم على نفسه بالسفه والغي. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ini mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah millata Ibrahim di sini menunjukkan bahwasanya agama Ibrahim adalah agama yang hanif sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanif, dan dia tidak termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat bahwasanya dia adalah seorang yang hanif, dan makna hanif yaitu condong kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid, kepada ikhlas, dan kepada pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, baik itu rasa harap, rasa takut, dan dia senantiasa jauh dari kesyirikan. Karena asal dari kata hanif yaitu condong, dan di sini Nabi Ibrahim alaihissalam jauh atau berpaling dari kesyirikan menuju tauhid, dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifatkan beliau dengan sifat tersebut. Kemudian setelah ayat ini, beberapa ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Thumma auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang mudah, yang lurus, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan sebagaimana yang akan datang penjelasannya kemudian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam tempat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala may yarghabu 'an millati ibrahima illa man safiha nafsah, dan tidaklah membenci millah Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Ini adalah agama yang lurus, agama yang mudah, agama yang sempurna, yang tidak akan berpaling darinya dan membencinya serta meninggalkannya, memilih agama-agama yang lain kecuali ia telah menghukumi dirinya dengan kebodohan dan kesesatan. قال رحمه الله الحنيفية ملة إبراهيم، ملة بدل من الحنيفية، والخبر خبر أن هو قوله رحمه الله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فالحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. لو قال قائل ما الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها وأمرت أمته بذلك، الجواب الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية، أن تصف العبادة كلها بجميع أنواعها لله وحده ولا تجعل معه شريكا في شيء منها، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب والخضوع، ويحق لله ليس لأحد شركة في شيء منها. فهذا التذلل والخضوع والمحبة والانكسار وذلك من العبودية لله عز وجل لا شريك له. وسيأتي ذكر الدليل على ذلك عند المصنف. قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله أي أن تفرد الله وتوحده بالعبادة. وسيأتي معنا أن الأمر بالعبادة في القرآن والسنة أمر بالتوحيد، فمعنى أن تعبد الله أي أن تفرده بالعبادة، فلا تجعل معه شريكا في شيء منها. ولكي يحقق المرء ذلك لا بد أن يعرف العبادة ما حقيقتها ليجعلها كلها لله خالصة. والعبادة أجمع ما قيل في معناها وبيان حقيقتها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن هذا يعلم أن من العبادة ما يكون في القلب مثل الرجاء والمحبة والخوف والتوكل والاستعانة، ومنها ما يكون باللسان مثل الذكر والدعاء وتلاوة القرآن المعروف عن المنكر، ومنها ما يكون بالجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والبر ونحو ذلك من الأمور التي أمر الله عباده بها ويحبها منهم ويرضاه. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan musannif bahwasanya pengarang kitab ini bahwasanya Hanifiyah Millah Ibrahim, kata Millah di sini adalah badal dari kata Al-Hanifiyah, dan khabar dari Anna yaitu perkataan beliau an ta'budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin, engkau beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Jadi Hanifiyah adalah Millah Ibrahim, dan yang dimaksud dengan Hanifiyah Millah Ibrahim adalah engkau menyembah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Inilah yang disebut dengan Hanifiyah. Maka apabila ada yang bertanya apa itu Hanifiyah Millah Ibrahim yang Nabi kita SAW diperintahkan untuk mengikutinya, dan kita juga diperintahkan untuk mengikuti Hanifiyah Millah Ibrahim tersebut, maka jawabannya adalah engkau menyembah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Inilah yang disebut dengan Hanifiyah, yaitu engkau memperuntukkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, pengarang kitab ini mengatakan an ta'budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin, engkau mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Dan ibadah adalah puncak ketundukan dan puncak kecintaan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa tunduk, rasa takut, rasa cinta, rasa pasrah, semuanya murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan datang penjelasan yang lebih panjang lagi mengenai hal ini. Ya. Pengarang kitab ini mengatakan an ta'budallaha mukhlishal lahuddin, yaitu engkau mengesakan, mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah beribadah dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah perintah untuk bertauhid. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah, maknanya kita diperintahkan untuk mengesakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang ingin merealisasikan apa itu tauhid dan apa itu ibadah, maka dia harus mengetahui apa itu hakikat ibadah, agar seluruh ibadah dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mengetahui apa itu definisi ibadah, dan pengertian atau definisi ibadah yang paling baik yang mencakup segala jenis ibadah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, kata yang ibadah adalah suatu nama yang mencakup semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah dari perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Dari sini kita ketahui bahwasanya ibadah itu ada ibadah hati seperti rasa harap, rasa cinta, rasa takut, tawakal, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah ibadah hati. Adapun ya ibadah lisan, yaitu seperti zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, ini adalah ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah lisan, ya, kita menggunakan dengan lidah kita. Kemudian ibadah dengan anggota badan seperti sholat, puasa, haji, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi ibadah pengertiannya adalah kata yang mencakup atau nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ridhoi dari perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Wa qawluhu mukhlishan lahu ad-din أي أن تقع منك العبادة خالصة لله كما قال الله ألا لله الدين الخالص وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فقوله رحمه الله مخلصا له الدين أي أن تأتي بالعبادة صافية نقية لا يراد بها إلا الله لأن الخالص هو الصافي النقي ومعنى أن تكون العبادة خالصة أي أن تكون صافية نقية ليس فيها شائبة شرك أو رياء أو سمعة أو إرادة للدنيا بالعمل بل هي صافية نقية لم يرد بها إلا الله والخالص في اللغة هو الصافي النقي ونقرأ في هذا قول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فهذه تبين لنا معنى الإخلاص والخالص وأن الخالص الصافي النقي واللبن الذي يخرج من بهيمة أنعام قد وصفه الله بأنه يخرج من بين فرث ودم حتى إن بعض أهل الخبرة يقولون إن خروجه من بين الفرث والدم هو وقت الحلب يخرج لتوه من بين الفرث والدم والدم معروف والفرث معروف واللبن الذي يخرج من بهيمة أنعام يخرج حين يخرج من بين فرث ودم لكن لا ترى فيه قطعة دم قطرة دم ولا قطرة من ولا قطعة فرث بل يخرج صافيا نقيا ولهذا قال خالصا أي صافيا نقيا الحاصل أن الخالص هو الصافي النقي. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkataan beliau pengarang kitab ini mukhlishan lahuddin, yaitu engkau mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu engkau beribadah, ya, ibadah di sini ibadah yang murni, ibadah yang bersih, karena ya bersih dari kesyirikan dan murni dari kesyirikan, karena arti dari khalis yaitu yang murni dan bersih, dan maksud dari ibadah yang ikhlas yaitu ibadah yang murni dan bersih yang tidak ada sedikit pun campuran kesyirikan atau riya atau sum'ah atau keinginan dunia, akan tetapi ibadah tersebut bersih dan suci yang betul-betul hanya diinginkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, arti khalis dalam bahasa Arab adalah as-safi an-naqi, yang murni dan bersih. Dan kita dapat mengetahui makna khalis ini dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, dan sesungguhnya pada binatang ternak ada pelajaran buat untuk kalian, yaitu kami memberi kalian minum dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni yang keluar dari antara tai dan darah, susu yang murni yang dapat diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Dan di sini kita dapat mengetahui makna khalis, makna murni, makna suci, makna bersih. Ya, makna khalis yaitu bersih dan murni. Ya, karena kita lihat dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya susu itu keluar ya dari perut binatang ternak, yang mana susu itu keluar dari antara kotoran dan darah. Ya, bahkan sebagian orang yang berpengalaman dalam hal ini mengatakan bahwasanya keluarnya susu tersebut ya antara kotoran dan darah yaitu ketika di susu tersebut diperas. Jadi ketika susu tersebut diperas maka dia keluar dari darah dan dari kotoran. Dan kita ketahui bahwasanya ya darah itu jelas dan kotoran itu jelas. Ya, akan tetapi ketika susu itu keluar tidak ada sedikit pun ya kotoran yang ikut dan tidak ada sedikit pun darah yang ikut. Ya. Tidak ada satu tetes pun darah yang ikut bersama susu tersebut. Dan ini merupakan keajaiban ya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan inilah makna sofi yaitu yang murni ya. Karena kita ketahui bahwasanya susu itu keluar murni ya tidak ada campuran kotoran dan tidak ada campuran darah. Fa idzan qawlu rabbina azza wa jall wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lad-din وقول ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي، فلا تقبل من العبد أعماله إلا إذا كانت على هذا النحو خالصة صافية نقية لم يجعل مع الله فيها شريك. فإذا خل بالإخلاص لم تكن عبادته صافية، وإذا لم تكن صافية لم تكن مقبولة عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يقبل من العمل الصافي النقي. الله سبحانه وتعالى berfirman وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، dan mereka tidaklah diseru kecuali agar mereka beribadah ikhlas hanya kepada Allah سبحانه وتعالى. Juga firman Allah Subhanahu wa taala ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah sungguhnya milik Allah agama yang murni. Jadi kita ketahui bahwasanya arti khalis adalah murni dan bersih dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali apabila amalan tersebut ikhlas diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ya seorang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan diterima ibadah tersebut. Wa qawluhu mukhlishan lahu ad-din ay an yakuna dinuka wa ibadatuka wa ta'atuka wa dhulluka wa khudu'uka kullu dhalik lillah. Kama qala Allah 'azza wa jalla qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ay umirtu bil ikhlas. Jadi yang dimaksud dengan mukhlishan lahu ad-din, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan seluruh agama kita, seluruh ibadah kita, seluruh ketaatan kita, seluruh ketundukan kita dan penyerahan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu." Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya dan dengan hal tersebut aku diperintahkan, yaitu aku diperintahkan untuk mengikhlaskan seluruh agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seluruh amalan-amalanku ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kesyirikan sedikit pun dalam ibadah tersebut. Qala rahimahullah wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. ثم ذكر الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لغاية وهي عبادتي، ومعنى إلا ليعبدون أي إلا يوحدون، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، فمثلا قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا وأخلصوا له الدين، فقولوا إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون إلا ليفردوني وحدي بالعبادة ويخلص الدين لي دون شريك. وقوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في هذه الآية أنه تفرد بالخلق، وما خلقت هذا تفرد الله بالخلق والإيجاد والإنعام، وأنه لا شريك له في ذلك، فأخبر أنه فعل الأول الذي هو الخلق ليفعلهم الثاني والعبادة. قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليفعلهم الثاني أي ليقوموا بعبادتي. فماذا كان حال الناس؟ انقسموا إلى فريقين، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. منهم من هدى الله فأخلص دينه لله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فوقع في الشرك والكفر بالله. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab ini mengatakan wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengannya lah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan menciptakan manusia untuk hal tersebut. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Dan makna illa liya'budun kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku, yaitu illa liyuhidun kecuali agar mereka mentauhidkan Aku, ya, sebagaimana dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mengatakan semua kullu amrin bil ibadati fil Quran amrun bit tauhid, semua perintah beribadah dalam Al-Qur'an maka itu adalah perintah untuk bertauhid. Jadi makna illa liya'budun adalah ya, kecuali agar beribadah kepada-Ku, yaitu kecuali agar mereka mentauhidkan Aku dan tidak mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang memberikan mereka rezeki, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jin dan manusia, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka agar mereka melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia yaitu agar mereka beribadah hanya kepada-Nya. Kemudian faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Di antara manusia ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara mereka ada yang sudah tetap kesesatan untuk mereka. Siapakah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang telah dicatat kesesatan untuk mereka, yaitu yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. معنى يعبدون الذي هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها أن يوحد الله، فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. رأيتم لو أن شخصا صلى وأخبر عن نفسه بذلك، قال صليت بغير طهارة، يصح أن يقال له ما صليت؟ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، فالصلاة بدون طهارة كأنها لم تكن. ويقال لمن صلى بدون طهارة ما صليت. كذلك من عبد الله بدون توحيد شأنه كذلك لم يعبد الله. من عبد الله بغير توحيد هو في الحقيقة لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد، لا تكون إلا بالتوحيد. فإذا فقدت العبادة التوحيد فقدت أساس القبول. ولهذا قال ربنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعبادة مع الشرك لا تكون عبادة، بل ترد على صاحبها ولا تقبل منه، وإن مات على ذلك عقابه أو عاقبه الله يوم القيامة أشد العقاب. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا وجب على كل إنسان أن يهتم بهذا الأمر وبمعرفته أشد الاهتمام، لأنه أساس عظيم وأصل متين خلق الخلق لأجله ووجدوا لتحقيقه، وفي الوقت نفسه ألد شيء في هذه الحياة. ألد شيء وأطيب شيء في هذه الحياة الدنيا التوحيد. ومن عاش هذه الحياة الدنيا وخرج منها بدون توحيد خرج منها ولم يذق ألذ شيء فيها. فألد شيء وأطيبه في هذه الحياة الدنيا توحيد الله، فهو الحلاوة واللذة وقرة العين وهناءة العيش، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فبالتوحيد تكون الحياة الهنيئة والعيش الطيب والسعادة واللذة والراحة وقرة العين، وبدونه تفقد الخيرات في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي أن يكون اهتمام العبد بالتوحيد أشد الاهتمام، وتكون عنايته بأعظم العناية، أعظم من عنايته بطعامه وشرابه ولباسه وسائر شؤونه. فرمان الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan kita ketahui bahwasanya makna ya'budun di sini adalah yuwahidun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pahami bahwasanya ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak disebut salat kecuali dengan tahar, kecuali dengan bersuci. Coba Anda perhatikan, apabila ada seorang yang sholat, kemudian dia mengatakan bahwasanya tadi saya sholat tapi tidak bersuci, ya, tidak berwudu. Apakah boleh kita mengatakan engkau belum sholat? Ya, tentu boleh ya. Kita boleh mengatakan bahwasanya engkau belum sholat. Karena di antara syarat sahnya sholat yaitu bersuci. Dan sholat ya, tanpa bersuci sama saja dengan seorang belum sholat ya. Maka kita bisa mengatakan kepada orang yang sholat ya, namun tidak bersuci, dia belum sholat. Juga orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid ya, sama dengan orang yang sholat tidak bersuci tadi. Orang yang beribadah tapi tidak bertauhid, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah tidak akan diterima, tidak akan diridhoi, tidak akan dicatat sebagai ibadah kecuali ibadah tersebut dibangun di atas tauhid. Karena asas diterimanya suatu amalan ya adalah dengan bertauhid, yaitu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi: ana aghna syuraka yani syirk, saya adalah zat yang paling tidak butuh persekutuan. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah, barang siapa yang melakukan suatu amalan dan dia mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang lain, maka Aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Maka ibadah yang disertai kesyirikan tidak disebut ibadah, bahkan ibadah tersebut akan ditolak. Dan apabila dia mati di atas kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan azab yang sangat berat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka wajib bagi setiap manusia untuk memperhatikan hal ini dan memberikan perhatian yang besar, karena ini adalah masalah yang penting, masalah yang sangat besar, yang dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dan ketahuilah bahwasanya sesuatu yang hal yang paling lezat, yang paling enak dan yang paling nyaman dirasakan di dunia ini adalah tauhid. Dan barang siapa yang hidup di dunia dan meninggal akan tapi dia tidak bertauhid, maka berarti dia belum merasakan suatu yang paling enak di dunia ini ya. Ketahuilah bahwasanya suatu yang paling enak untuk dirasakan di dunia adalah ketika seorang bertauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, suatu yang paling membahagiakan di dunia adalah tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, yaitu dia bertauhid, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya tidak akan bahagia seorang dan tidak akan merasakan lezatnya kehidupan di dunia ini kecuali apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan hal ini, lebih besar perhatiannya daripada makanannya dan minumannya dan pakaiannya. Wa qawlu rahimallahu a'zam ma amara Allah bih tauhid, hadha yadul alayh dalail kathira, minha annahu al-maqsud bil khalq, qala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, wa minha anna al-ghayah annahu al-ghayah bi'athatu ar-rusul, قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومنها أنه أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومنها أن أول الأوامر في القرآن أنه أول الأوامر في القرآن عندما تأتي آية مشتملة على جملة من الأوامر يبدأ بالتوحيد. ومنها أنه أساس السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، فإذا فقدت السعادة وفقد الفلاح. ومنها أنه أساس قبول الأعمال، فلا تقبل الأعمال إلا به، فإذا فقد التوحيد ردت الأعمال ولم تقبل، إلى غير ذلك من الأمور الدالة على أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله به عبادة. ومعنى هذا أن الله أمر عبادة بأوامر كثيرة في الكتاب والسنة، وأعظم هذه الأوامر توحيد الله، أعظم هذه الأوامر توحيد الله. Perkataan beliau bahwasanya a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, perintah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan itu tauhid. Ini ada beberapa dalil ya dari apa yang beliau sampaikan bahwasanya perkara terbesar yang Allah perintahkan itu tauhid. Dalilnya adalah yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka bertauhid. Kemudian yang kedua, bahwasanya tujuan dari diutusnya para rasul adalah agar mereka mengajak manusia untuk bertauhid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut, dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Kemudian dalil yang lain bahwasanya perintah yang pertama dalam Al-Qur'an yaitu perintah untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas ibudu rabbakum, wahai sekalian manusia sembahlah Allah Subhanahu, sembahlah Allah Rabb kalian. Juga ketika datang perintah-perintah dalam Al-Qur'an, maka kita dapati bahwasanya dimulai dengan perintah bertauhid. Dalil yang lain yaitu tauhid ini merupakan sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan apabila seorang menjauhi tauhid, maka dia akan kehilangan kebahagiaan dan jauh dari keberuntungan. Tauhid juga merupakan sebab diterimanya suatu amalan. Tidak akan diterima suatu amalan kecuali dengan tauhid. Dan apabila seorang beribadah tanpa tauhid, maka akan ditolak amalan tersebut. Juga dalil-dalil lain yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hambanya, yang terdapat dalam kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita dapati bahwasanya ternyata perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktafi bihadzal qadar ونواصل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu membimbing kita dan selalu memperbaiki segala urusan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha menerima doa. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan. Dan untuk selanjutnya, kita memasuki sesi interaktif, ada 4 menit ke depan untuk kita bersoal jawab bersama Syekh di kesempatan yang berbahagia ini. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon penjelasan tentang makna keikhlasan. Ada pernyataan bahwasannya salah satu manfaat sholat sunnah duha adalah dengan Allah mudahkan rezeki kita, cita-cita akan tercapai dan lain-lain. Di sini ada muatan motivasi dunia agar kita melakukan sholat sunnah duha. Sedangkan di sisi lain kita diminta agar selalu melaksanakan ibadah hanya ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Mohon penjelasan dari hal ini. Saya berupaya untuk ikhlas, akan tetapi tetap sering terjebak oleh adanya keinginan atau dorongan-dorongan dunia tadi. Mohon penjelasan dari Syekh. Jazakumullahu khairan. Al-ibadah hiya sabab as-sa'adah fi dunia wal-akhirah. والمؤمن يرجو ما عند الله عز وجل من خير وفضل ومن في دنياه وأخرى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في دعاء عباده: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكر ذلك في أثناء أو أواخر ما يتعلق بعبودية الحج لله عز وجل، وأن هذا من دعاء حجاج بيت الله. فالمسلم يرجو ما عند الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة. ومر معنا في الآية الكريمة قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. والمؤمن يقصد بالتقرب طلب ما عند الله، طلب ما عند الله عز وجل، ويريد بالعمل ثواب الآخرة، لكن تأتي الدنيا تبعا، تأتي تبعا لذلك من سعة الرزق والبركة في العمر وهناءة العيش وصلاح الذرية وغير ذلك من الأمور. فالحاصل أن المسلم يرجو ما عند الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. Jawaban beliau bahwasanya ibadah ini, ibadah yang kita lakukan adalah sebab kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan seorang muslim ya dituntut untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an ya doa yang diucapkan oleh para jamaah haji, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabb kami, ya berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Maka seorang muslim dituntut untuk mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Ya, ini di dunia. Adapun di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka, ya berikan mereka pahala lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Maka yang wajib bagi seorang muslim ketika dia beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan di akhirat. Adapun kebaikan dunia, maka itu akan datang dengan sendirinya. Ya, ketika seorang beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan dunia akan ikut serta, ya, keberkahan dalam umur, juga kebaikan, kesolehan anak-anak itu akan ikut serta ketika seorang beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan dunia pun akan ikut dengan sendirinya, dengan datang dengan sendirinya. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.